di manakah bumi yang tidak dibasahi hujan. Begitulah cintaku di setiap langkahmu, bergelora rindu selalu di dalam yang bergelora. Hati di taman berbunga, satu impian, satu harapan. Sudah pasti ada sebaliknya, satu rahasia. Engkau di mataku adalah cahaya perjalananku, terang menyuluh segala yang tersembunyi lama ku cari. Sudah pasti ada jawabannya, kemungkinan itu. Biar ku tembus segalanya, agar di teman cinta yang suci itu. Biar ku tembus segalanya, agar di teman cinta yang suci itu, keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora. Hati di taman berbunga, satu impian, satu harapan. Sudah pasti engkau di mataku adalah cahaya perjalananku, terang menyuluh segala yang tersembunyi lama ku cari. Sudah pasti ada jawabannya, kemungkinan Hamparkan sebuah rindu dari pesona cinta sejati, tidak terhapus di lautan hempedu, walau berbekal setitis madu. Teraku saring kesangsian yang dulu pernah kau persoalkan. Kau perangkapku dari meneruskan katamu cintaku dongengan. Cintaku gugur bersama embun, terhapus menanggung dusta cinta membara. Indah kata berperi-peri dan cintamu cinta bermusim, kau umpanku dengan menanggung dusta cinta membara. Indah kata berperi-peri dan cintamu cinta bermusim, kau umpanku dengan janji, lalu kau pun pergi dariku. Bila ku kau tewaskan. Pertemuan kau dan dia ngeri dan luka. silih berganti bulan mentari, pejam cerita terasa aku sudah sampai sini, sudah sampai sini. Berlagu hanyalah seketika, tinggal aku dalam kerugian. Dia pasti pergi, dia terus pergi. Selagi terikat satu janji setia, selagi itu terjadi kisah semua, di sana kepastian akan menanti kita. Di situ sampai